Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Al-qira'atul ikhwah. Hadis yang terakhir adalah hadis Abdullah ibn Umar. Dia mengatakan, saya naik ke rumah Hafsah pada suatu hari, kemudian saya melihat Rasulullah SAW qadha hajat menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Dalam riwayat, menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah. Naam. Abdullah ibn Umar, anaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau barakallahu fikum dikenal sebagai salah seorang yang syadid at-tahri, yang sangat kuat kehati-hatiannya dan berjaga-jaganya. Sampai-sampai beliau pada suatu hari, ada seseorang yang bersin di sisi Abdullah ibn Umar. Kemudian orang yang bersin tersebut mengucapkan, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika bersin dia mengucapkan seperti itu, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Beliau Abdullah ibn Umar langsung menegurnya dengan mengatakan, mahakadza allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian kami diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza atasha ahadukum fahmidallah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Walam yakul liyusalli ala Rasulillah. Nabi tidak mengatakan, hendaklah engkau bersalawat kepada Rasulullah. Nah, demikian Abdullah ibn Umar mendengar seorang ucapan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah, secara akal baik tambahan salawat di dalam ketika doa bersin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Bersalawat diperintahkan, namun ketika ditambahkan kepada ajaran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, Abdullah ibn Umar menegur orang tersebut yang menambah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Demikian seharusnya barakallahu fikum, seseorang berpegang teguh ketika datang sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan berani-berani menambah walaupun satu huruf, walaupun satu kata, walaupun satu kalimat barakallahu fikum. Tetapkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana adanya. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti saja, jangan membuat perkara baru. Faqad kufitum, kalian sungguh diberikan kecukupan. Telah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Abdullah ibn Umar. Nah, jangan sampai barakallahu fikum seorang dalam ibadah sekecil apapun menambah. Sebelum barakallahu fikum azan, dia tambah dengan ayat dan salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Begitu. Sebelum azan. Nah, ini sudah penambahan terhadap 6 syariat Rasulullah SAW. Abdullah bin Zaid yang orang pertama yang memimpikan azan. Nah, langsung azan. Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada muadzin sebelumnya membaca ayat dalam surat Al-Ahzab, perintah membaca salawat kepada Nabi. Ini sudah merajalela ini, ya, di mana-mana. Barakallahu fikum. Ya. Baca salawat terus setelah baca ayat itu baca salawat. Enggak ada keterkaitannya azan dengan salawat. Barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kapan seorang muadzin dinamakan muadzin? Ketika mulai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya. Enggak ada perintahnya mengikuti bacaan inna Allahu malaikatuhu dahulu kemudian baca salawat. Barakallahu fikum. Nah, enggak ada barakallahu fikum sebelum salat membaca surat qul a'udzu birabbin nas, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, membaca bismillah, enggak ada. Nah, lebih-lebih nam tidak ada kumat kamit mulutnya sebelum takbiratul ihram, membaca niat, melafadzkan niat. Nah, nawaitu usolli. Nah, tidak ada barakallahu fikum hadisnya, tidak ada dalilnya barakallahu fikum. Nah, ini semuanya barakallahu fikum termasuk penambahan ajaran baru di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keliru orang yang mengatakan ajaran baru adalah orang yang salatnya tidak melafadzkannya. Kita teliti secara tarikh, secara sejarah mana yang baru. Nah, apakah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW atau ajaran yang mereka enam amalkan melafadzkan niat. Barakallahu fikum. Ya. Sekarang zaman ilmiah, bisa ditelusuri, bisa dicari, bisa dikaji. Barakallahu fikum. Enam. Tidak, enam sekarang tidak asal bicara, bisa dibuktikan dengan ilmiah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Kita dalam masibab qadha hajat, dukhul khala wal istitabah. Bab qadha hajat, buang air besar dan buang air kecil. Nah, perkara ini, buang air besar, buang air kecil, di dalam syariat Islam ini diatur barakallahu fikum, diberi contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya adalah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a فأحمل أنا وغلام نهوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. Kata Anas radhiyallahu anhu, karena Anas termasuk orang yang berkhidmat kepada Nabi SAW. dari sejak kecilnya, dari usia 10 tahun sudah berkhidmat membantu kebutuhan-kebutuhan Rasulullah SAW. Ini salah satu buktinya. Kata Anas, Nabi SAW masuk ke dalam mukhala, tempat qada hajat, sementara saya dan seorang anak kecil yang seumur denganku membawa idawah, membawa bejana yang berisi air untuk qada hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga wa anazatan, membawa anazah. Anazah adalah harbah sogiroh, tongkat kecil. Harbah, tongkat. Harbah sogiroh, tongkat kecil. Jadi saya dan seorang anak yang seusia denganku membawa idawah. Idawah itu tempat air yang terbuat dari kulit dan sebuah tongkat kecil. Membawakan air tersebut untuk Rasulullah SAW istinja. Fayastanji bilma. Kemudian Rasulullah SAW beristinja menggunakan air. Jadi Rasulullah SAW pun beristinja dengan menggunakan air. Barakallahu fikum. Dan ini tentunya sebagai bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan menggunakan air untuk istinja makruh. Kenapa? Karena air itu bermanfaat untuk selain istinja. Kalau bagusnya nggak bermanfaat lagi. Kata mereka makruh menggunakan istinja menggunakan air. Harusnya dengan batu. Atau dengan selain batu, dengan benda-benda. Maka hadis ini membantah mereka, Rasulullah SAW menggunakan air untuk beristinja. Jadi tidak ada kemakruhan sama sekali. Kecuali kalau air sedikit, untuk kita minum atau kita gunakan istinja, maka kita gunakan untuk minum. Barakallahu fikum. Istinjanya diganti dengan istijmar, dengan menggunakan batu atau yang semisalnya. Siapa anak kecil yang ketika itu bersama Anas membawakan air dan tongkat untuk Rasulullah? Ada mengatakan ketika itu ada Abdullah bin Mas'ud. Ada yang mengatakan orang lain. Karena Abdullah bin Mas'ud pun sering berkhidmat kepada Rasulullah SAW membawakan kebutuhan qada hajatnya Rasulullah SAW. Beliau yang pernah dimintai untuk mendatangkan 3 buah batu oleh Rasulullah SAW. Beliau cari-cari hanya dapat 2 batu. Satu lagi ditambah oleh beliau kotoran binatang yang keras. Di bawah dapat 2 batu tambah 1. Ternyata Rasulullah SAW mengambil 2 batu dan melemparkan kotoran binatang yang sudah keras tadi. Abdullah bin Mas'ud ketika itu. Dengan ini beristijmar, menggunakan istijmar, menggunakan kotoran binatang yang sudah kering tidak boleh. Demikian juga dengan tulang. Yang disebutkan dalam sebuah hadis, karena itu adalah makanan daripada saudara kalian dari kalangan jin. Kemudian kita lihat syarhul ijmalinya. Kana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Biografinya sudah kita lewati ya. Anas bin Malik. Biografinya sudah kita lewati. Beliau Anas bin Malik barakallahu fikum, seorang yang dibawa oleh ibunya untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallam di Madinah, kemudian Rasulullah menerimanya dan mendoakan 3 perkara kepada Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik termasuk sahabat dan salah seorang sahabat yang banyak pula meriwayatkan hadis. termasuk salah seorang dari yang 7 orang. Anas masuk dalamnya. Al-muktiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Nah, wa Anasun wal habru kal qudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Jadi Anas termasuk orang yang 6 banyak meriwayatkan hadis. Ya, bagaimana tidak banyak barakallahu fikum lama mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Banyak sekali salat-salat yang di dalam riwayat-riwayat yang berkaitan dengan salat yang diriwayatkan oleh Anas. Nah, ini dalam wudu juga ini. Kata Anas bin Malik adalah anak karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu mimman yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik termasuk seseorang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, khidmat di sini membantu khadam. Nah, membantu kebutuhan-kebutuhan. Fa kana idza kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam li hajatihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar rumah untuk qadha hajatnya, maka beliau nama Anas bin Malik dan 6 orang yang seusia dengannya, anak kecil yang seusia dengannya, membawa bejana yang terbuat dari kulit yang berisi air dan membawa anazah, tongkat kecil. Kemudian Nabi SAW beristinja menggunakan air tersebut. 6. Untuk apa anazah, tongkat tersebut? Wa amal anazatu fayahmiluha Anas liyurakizaha amaman Nabi SAW inda salah. 6. Ya. Adapun anazah yang dibawa oleh Anas bin Malik, maka beliau menancapkan anazah, tongkat kecil tersebut, di hadapan Nabi SAW ketika Nabi sholat. Nah, dijadikan sutra. Litakuna sutratan lahu, agar menjadi sutra bagi beliau. Warubama istamalaha fi hajatin ukhra gaira salah. Kadang-kadang Rasulullah SAW menggunakan tongkat kecil tersebut selain untuk sutra. Nah, selain untuk sutra. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Rasulullah SAW dalam sehari-harinya memang sering membawa tongkat. Nah, sampai-sampai sebagian ahli hadis, nah, menjadi mengamalkan sunnah ini membawa tongkat. Nah, untuk digunakan khutbah, seperti Rasulullah SAW tongkatnya digunakan untuk berkhutbah, berkelekan dengan tongkat tersebut. Barakallahu fikum. Digunakan untuk tadi, nah, sutra. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Saya Pak Faisal. Fadilatu Anasin ibni Malikin bi khidmatihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Anas bin Malik dengan khidmatnya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aba Hamzah. Jawazul isti'anati bil ghair fi wasailit thahara. Boleh meminta pertolongan kepada orang lain dalam melaksanakan wasilah-wasilah untuk bersuci. Mendatangkan air, menyalakan air, dikucurkan airnya. Boleh barakallahu fikum meminta pertolongan kepada orang lain. Ketika hajat kebutuhan, ada kebutuhan barakallahu fikum. Jangan berperasaan kan ini ibadah. Ibadah kan harus untuk diri sendiri. Nah, tidak demikian barakallahu fikum. Ya. Kemudian yang ketiga, Abu Ramdhani. Jawazul istinja'i bil ma'i minal bauli awil ghaiti. Boleh beristinja menggunakan air setelah buang air kecil atau setelah buang air besar. Nah, seperti tadi Rasulullah sendiri yang menggunakannya. Tidak ada kemakruhan. Abu Zuhair. Al-isti'dad lit-tuhuri wa ghairihi bi tahyiatin ma yalzamu lidzalik. Mempersiapkan diri untuk bersuci dan yang lainnya dengan menyiapkan apa yang harus ada, apa yang merupakan keharusan untuk itu. Menyiapkan air untuk berwudu, menyiapkan air untuk mandi, barakallahu fikum. Disiapkan itu. Isti'dad lit-taharah untuk bersuci. Nah, ya. Kita lanjut. Al-hadis al-khamis an Abi Qatadah al-Harith bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, masih di dalam bab istinja. Sekarang dari hadis Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dhakarahu biyaminihi wa huwa yabun wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanafas fil ina. Nah, ya, banyak enam pelajaran dalam hadis ini. Kata Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna, la-nya di sini la nahiyah. Berarti kalau la nahiyah setelahnya apa? Majzum. Tapi di sini karena bersambungnya nun taukid, takila nam barakallahu fikum mabni jadi alafat. La yumsikanna, jangan. La yumsikanna ahadukum, jangan salah seorang di antara kalian sekali-kali, jangan sekali-kali seorang di antara kalian yumsikanna memegang kemaluannya biyaminihi dengan tangan kanannya dalam keadaan dia buang air kecil. Jangan sekali-kali seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan ketika buang air kecil. Wala yatamassah minal khala biyaminihi, tidak boleh menghapus, tidak boleh beristinja dan setelah buang air besar dengan menggunakan tangan kanan. Tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Tangan kanan untuk yang mulia. Wala yatanafas fil ina, dan jangan bernapas ketika minum di dalam bejana. Ya. Tidak boleh bernapas di dalam bejana ketika minum. Ini adab. Tiga adab dalam hadis ini. Tidak boleh memegang kemaluan ketika buang air kecil. Tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Tidak boleh bernapas di dalam bejana ketika minum. Syarah hadis. Ar-rawi Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji. Apa seperti Anas Al-Khazraji. Abu Qatadah namanya Al-Harith bin Rib'i. Beliau seorang Ansar termasuk penduduk Madinah. Syahida ghazwata Uhud, beliau pernah menyaksikan perang Uhud. Beliau menyaksikan perang Uhud, ikut perang Uhud. Wa ma ba'daha, dan peperangan setelah Uhud. Kana yuqalu lahu, beliau digelari sebagai farisi Rasulullah, penunggang kudanya Rasulullah. Faris Rasulullah, penunggang kuda Rasulullah. Da'aman Nabiya Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Beliau pernah menegakkan Rasulullah SAW di dalam sebagian safarnya. Menegakkan maksudnya membuat menyanggah Rasulullah SAW dengan tubuhnya di sebagian safarnya. Al-Haris bin Rabi'i Abu Qatadah pernah menyanggah Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berada dalam sebagian safarnya, ketika Rasulullah ngantuk. Tanpa membangunkannya, menyanggah Rasulullah SAW dengan badannya, tapi tidak membangunkan untuk menjaga Rasulullah SAW supaya tenang tidurnya. Nah, ini fadilah bagi Abu Qatadah. Hina mala ala rahilati minan naum, ketika Rasulullah SAW condong badannya di atas tunggangannya karena ngantuk. Abu Qatadah pernah bercerita sendiri. Ketika itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kalian sore ini dan malam ini akan safar. Tidak kalian mendapati air kecuali besok. Singgah. Sebelum safar tahu Rasulullah berkhutbah gitu seperti itu. Kemudian mulai berjalan para sahabat. Hatta bahrul lail, sampai malam larut Rasulullah mulai ngantuk. Maka langsung Abu Qatadah mendekati Rasulullah SAW. Kemudian tadi menopang Rasulullah SAW di kendaraannya supaya Rasulullah SAW tidak jatuh. Tegak lagi Rasulullah SAW tanpa membangunkannya. Terus lagi berjalan. Lama tahawwara lail, kemudian terus ketika malam berlanjut, terus makin malam, Rasulullah SAW mulai condong lagi. Karena ngantuk, lelah di perjalanan. Maka ditopang lagi oleh Abu Qatadah. Menjaga Rasulullah SAW seperti itu perjuangan. Tanpa diketahui Rasulullah SAW. Sampai ketika akhir waktu sahur, Rasulullah SAW condong lagi badan, lebih condong daripada dua kali yang pertama tadi. Hampir jatuh. Tetap ditunjang lagi oleh Abu Qatadah. Baru ketika itu Rasulullah SAW bangun, mengangkat kepalanya. Sejak kapan orang ini berdekat dengan saya? Maksudnya Abu Qatadah. Jawab kata boleh, sejak dari mulai awal malam ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian di sini coba lihat mendoakan. Falamma istaiqadha qala lahu, tatkala Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, maka Rasulullah SAW mendoakan Abu Qatadah dengan mengatakan apa? Hafizakallah bima hafizza nabiyyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu dengan sebab engkau telah menjaga nabinya. Semalaman menjaga. Itu nama barakallahu fikum, ibadah barakallahu fikum, berkhidmat kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, membantunya, menopangnya barakallahu fikum. Jadi Rasulullah SAW membalas kebaikan Abu Qatadah dengan mendoakan hafizakallah bima hafizza nabiyya. Semoga Allah menjagamu karena engkau telah menjaga Nabi Allah. Tuwfiya sanata 54 fil Madinah, kemudian beliau Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i meninggal pada tahun 54 fil Madinah, di Madinah. Pokok bahasan hadis ini adalah bayanu ba'dil adab al-islamiyah fi qada'il hajat wa ghairihi. Pokok bahasan hadis ini adalah menerangkan sebagian adab-adab islamiyah, adab-adab Islam dalam qada hajat dan yang lainnya. Di antara adab yang diajarkan di sini, seseorang ketika buang air kecil tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Bahkan barakallahu fikum, sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah, nah, bukan hanya memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika qada hajat atau bayar kecil yang dilarang, bahkan barakallahu fikum kedua-duanya, dua lubang depan dan belakang tidak boleh dipegang. Nah, karena barakallahu fikum di sini, nah, zafarahu ay farjahu. Nah, bisa dibafahkan yang bisa mencakup dua-duanya. Jadi termasuk ada barakallahu fikum. Bahkan kata Imam Ibnu Taimin rahimahullah, wal khulasa anal insan idza massa zakarahu, bahwasanya apabila seseorang ketika menyentuh kemaluannya, ustuhibba lahul wudu, dianjurkan, disunahkan baginya berwudu mutlakon, secara mutlak. Nah, batal wudunya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan enggak batal, tapi sunnah berwudu. Sawaun bi syahwatin aw bi ghairi syahwah, selain memegangnya dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat, harus berwudu lagi. Disunahkan, disenangi untuk berwudu apabila telah memegang kemaluannya. Wa idza masahu li syahwah fal qaul bil wujub qawiyun jiddan. Apabila memegang kemaluannya dengan adanya syahwat, maka perintah untuk wudu yang hukumnya wajib ini pendapat yang kuat barakallahu fikum. Walaupun tidak zahir, kata beliau. Tidak zahir maksudnya saya tidak memastikan. Wal ihtiyat, maka berhati-hati untuk berhati-hati. Nah, ketika telah menyentuh kemaluan, maka dia berwudu. Nah. Kemudian Al-Imam As-Sanani mengatakan hukum memegang kemaluan di sini litahrim. Nah, karena Rasulullah SAW melarang memegang kemaluan dengan tangan-tangan ketika buang air kecil. Larangan ini adalah litahrim, haram. Nah. Jadi berdosa kalau seseorang memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Baik, kemudian syarhul ijmali. Min kamal syariat Islamiyah annaha ja'at bi mura'atil adabil 'aliyah fi kulli syai'. Termasuk kesempurnaan syariat Islam bahwasanya syariat Islam ini datang menjaga, memelihara adab-adab yang tinggi dalam segala hal. Wa fi hadzal hadits yuhadditsu Abu Qatadah, dalam hadis ini Abu Qatadah menyampaikan hadis ada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW yanhan imsakid zakar bil yamin, melarang untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Halal baul ketika buang air kecil. Wal istinja biha min al baul wal ghaid, dan Rasulullah melarang dari beristinja dengan menggunakan tangan kanan ketika buang air kecil atau buang air besar. Lianna zalika yunafi takrim al yamin, karena hal ini menafikan pemuliaan terhadap tangan kanan. Wa kadzalika yanha 'anil nafas fil inad, demikian juga Rasulullah melarang dari bernapas di dalam bejana. Kenapa? Lianna dzalika yaqdhuruhu, karena itu akan mengotori bejana tersebut, ala man ba'dahu, kepada orang yang minum setelahnya. Wa rubbama yahmilu nafasuhu amradan, kadang-kadang nafas yang membawa penyakit-penyakit. Ya talawasu bihal ina, kemudian yang bejananya tergelas menjadi kotor. Dan aw yastadimu an-nafas as-sa'id bisyarab an-nazil fayasulu nam. Ya. Baik. Asyaraku wa yatasaqatu lu'am fil ina. Wa kullu hadha munafin li kamal adab. Kalau bisa jadi barakallahu fikum, bersama nafas seseorang membawa bakteri, membawa kuman yang akan mengotori air tersebut, yang akan bisa menular kepada yang lainnya. Nah, atau bisa jadi ada sesuatu yang kotor, ludah dan lainnya yang menempel di gelas tersebut atau masuk jatuhan ke dalam bejana tersebut. Semuanya ini menafikan kesempurnaan adab Islam. Semuanya ini dijaga ini karena apa? Adab-adab Islam yang begitu tinggi barakallahu fikum. Islam itu bersih. Nah, Islam itu nam sangat kuat mengajarkan adab barakallahu fikum sehingga pemeluknya barakallahu fikum tidak tercela, tidak terhina barakallahu fikum dan selalu kemudian sehat nam badannya barakallahu fikum. Fawaidul hadis. Nam Man apa Sultan? Nah, ikhra. Fawaidul hadis. Nah, nahyul ba'il ayunsika dzakarahu biyamini halal baul. Wahuwa nahyun karaha indal jumhur. Nah, dalam faedah pertama, dilarang bagi seorang yang buang air kecil untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika buang air kecil. Dan larangan ini menurut jumhur, larangannya karaha, makruh bukan tahrim. Imam As-Sanani yang mengatakan tadi, tahrim karena hukum asal larangan. Sementara jumhur mengatakan hukumnya makruh barakallahu fikum. Kalau makruh karena ada hajat kebutuhan menjadi boleh barakallahu fikum. Kalau mengatakan makruh berarti tidak berdosa kalau seorang melakukannya. Naam, Abu Musa. Nah, an-nahyu 'anil istinja bil yamin minal baul awil ghaid sawaun. Nam al-ahjar awil ma am al-ma. Dalam hadis ini terdapat larangan beristinja dengan menggunakan tangan kanan ketika buang air kecil, setelah buang air kecil atau buang air besar. Baik menggunakan tangan tersebut tetap dilarang ketika menggunakan batu. Jadi istijmar. Ya. Jangan dengan tangan memegang tangan batunya dengan tangan kanan. Harus dengan tangan kiri. Dia beristinja dengan tangan kanan. Atau mungkin dengan tisu seorang ketika dengan tisu. Jangan dengan tangan kanan. Nah, tetap dengan tangan kiri ketika buang air kecil atau buang air besar. Nah, ya. Barakallahu fikum. Jadi, batunya posisinya di mana? Di tangan kiri. Atau barakallahu fikum, nam diletakkan batunya. Atau barakallahu fikum ambil ma. Nah, larangan beristinja dengan tangan kanan baik nah benda yang dijadikan alat bersuci yaitu air ataupun batu. Jangan dengan tangan kanan. Itu Rasulullah SAW melarangnya. Nam Bapaki. Nah, faedah yang ketiga, keutamaan tangan kanan. Tangan kanan digunakan untuk perkara-perkara yang mulia. Barakallahu fikum, memberi, mengambil, nah, makan, minum. Barakallahu fikum. Nah, musafahah, berjabat tangan. Barakallahu fikum. Yang keempat, Abu Rahman. Nah, an-nahyu 'ani tanaffusi fil ina, larangan dari bernapas di dalam bejana. Nah, ya larangan dari bernapas di dalam bejana. Nah, minum dulu, kemudian mau bernapas dijauhkan dulu nah gelasnya baru bernapas. Minum dulu, minum lagi, dijauhkan lagi nah dari mulutnya kemudian bernapas. 3 kali barakallahu fikum. Kan ya tanaffus salatan. Nah, jangan sampai minum 1 kali tegukan seperti nam binatang barakallahu fikum. Bukan seperti keledai. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima. man ba'dahu. Yang kemudian ini siapa itu? Ba'imam. Limiha. Nam kamalu syariat al-islamiyah wa sumuli ta'a nam ta'alimiha. Kesempurnaan syariat Islam dan nam betapa mencakupnya pengajaran-pengajaran Islam. Nam kesempurnaan syariat Islam dan cakupannya sangat mencakup pengajaran-pengajaran syariat Islam ini. Barakallahu fikum. Sudah kita sampaikan, barakallahu fikum, bukan hanya yang mengakui kesempurnaan Islam itu, enam orang Islam itu sendiri, bahkan sampai musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam itu sendiri pun mengakui tentang kesempurnaan Islam ini, barakallahu fikum. Enam, ya. Jadi kalau memang demikian, maka kita barakallahu fikum tidak enam barakallahu fikum tidak bermalas-malasan untuk mengerjakan apa yang telah datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam fikihnya. Enam laksanakan hal itu semuanya, insyaallah kita akan barakah barakallahu fikum dalam semua enam peribadahan sekecil apapun yang kita niatkan untuk ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik dalam perkara minum, perkara makan, buang air kecil, buang air besar. Sudah beberapa hadis yang kita lewati bagaimana barakallahu fikum Rasulullah mengajarkan ketika kita enam al beristinja, bersuci, barakallahu fikum, baik itu menggunakan alat atau tangan yang kita gunakan, tangan mana yang harus kita gunakan, barakallahu fikum, kemudian bendanya, air ataupun batu, kemudian barakallahu fikum menghadapnya, kemana kita menghadap, semuanya ini barakallahu fikum nam diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula doa doanya nam. Wallahu ta'ala alam.